babi ya saya. Oh my Gilang. Mitra sayur, mitra sayur, mitra sayur. Duduk ya, duduk ini kita. Siapa sayang? Mitra sayur.